ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya. Sampai orang yang berucap ini, masya Allah, di masalah-masalah kejadian menimpa kaum muslimin, pemikirannya lagi-lagi kambuh. Ada kebakaran di Sumatera sana. Disuruhkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk sholat istisqa. Ya. Dia bilang, saya gak mau sholat istisqa. Saya diminta pun sampai menangis-nangis, kering mata itu, saya gak mau sholat istisqa. Yang membakar ikut sholat di situ. Ya. Jelas ya? Ini bentuk pemahaman. Yang memanggil untuk sholat istisqa itu pemerintah. Kamu anggap apa pemerintah itu? Dan di hukum fikih itu, ada kehususan-kehususan pemerintah. Dia memerintah untuk berjihad. Kalau dia mengajak berjihad, kita ikut di belakangnya. Ya. Dari kehususan pemerintah juga, salah satu dari dua pendapat, bahwa pemerintah itu, apabila dia memerintah untuk sholat istisqa, dilakukan sholat istisqa. Dilakukan sholat istisqa. Itu wewenang-wewenang pemerintah. Ya. Kenapa berbeda fatwanya? Karena memang asal pemikirannya seperti ini. Ini bahaya di dalam apa? Ideologi berpengaruh kemana-mana. Berpengaruh kemana-mana.